bukankah yang lalu. Maafkan aku, sesali hilangku. Ini milikmu, oh sinar yang indah itu. Berikanlah aku sedikit waktu kata rindu. Oh, pulangkanlah aku ke dalam jiwamu. Kan ku rangkai kisah yang terindah untukmu. Lalu diriku sadarkan aku untukmu.